mulutku getir berkata lirih. Adakah cinta yang sempurna di dunia? Adakah hati yang tak bisa luka? Apakah ku pantas bahagia? Sejuta penyair sedunia ingin aku hampiri, bertanya apakah cinta sejati itu ada. Pantaskah aku marah pada takdir, berteriak lantang melawan nasib, sedangkan ku hanyalah manusia. Namun demi engkau, namun demi cinta, demi janji kepada Maha Memberi cinta, aku relakan kau bersama dengan yang lain. Dan sebelum ku pergi, ku ingin kau bahagia. Kita tak sendani, namun cinta itu ada. Pantaskah aku marah pada takdir, berteriak lantang melawan nasib, sedangkan ku hanya manusia. Namun demi engkau, namun demi cinta, demi kepada Maha Memberi cinta, aku relakan kau bersama dengan yang lain. Dan sebelum ku pergi, ku ingin kau bahagia. Kita tak sendani, namun cinta kita akan hidup walau ragaku mati membeku. Biarkan aku manusia berpasang-pasangan. Aku berangkat ya. Hati-hati di jalan. Aku ingin gak ada jarak memisahkan kita. Seperti urat dan nadi. Seperti napas dan jantung. Aku serius, apa yang aku enggak tahu? Enggak mau ke kamu sembang dulu. Pantaskah aku marah pada takdir, teriak lantang melawan. Demi Allah, aku sangat mencintai kamu hidup aku. Percaya sama masmu. Mama, jangan pernah panggil saya dengan sebutan itu, bisa? Are you happy with him? Seperti Michelle, tidak bisa. Selamanya sama Mas Fikri, Bu. Aku minta kamu jawab aku dulu. Dokter bilang apa? Dokter! Ceraikan Michelle. Berani minta tolong sama kamu karena kamu sahabat aku, Men. Halo, Bu Fisya. Ibu, kenapa, Bu? Surga, tidur ya sayang. I love you.